الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد pada pertemuan yang terakhir kita sudah membaca bagaimana Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang pentingnya yakni al-musabaqah ilal khairat, berlomba-lomba di dalam menempuh amal-amal kebaikan dalam seluruh perkara ibadah, terkhusus di dalam permasalahan solat, di mana satu hal yang sebetulnya jika kita menyadari, ya, hal yang banyak terjadi penurunan pada kita. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghasung umatnya untuk bagaimana berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan termasuk dalam ibadah salat ini. Di antaranya dalam beberapa hadis, sebagian dalam as-sahihain, dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal." Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada atau memberikan solawat kepada mereka yang berada pada saf yang pertama. Solawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sebagaimana dikatakan oleh Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Adapun salawat malaikat kepada hamba-hamba yang beriman adalah doa. Maka ini menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan mereka yang mendapatkan saf yang pertama. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Law ya'lamuna ma fi saffil muqaddim lakanat qur'atan." Seandainya mereka manusia mengetahui keutamaan yang ada pada saf yang terdepan, untuk mendapatkannya tidak ada jalan kecuali dengan qur'ah, artinya dengan diundi, maka diundi seandainya untuk mendapatkannya seperti itu. Ini diantara gambaran tentang keutamaan saf yang pertama yang semestinya kita berusaha untuk mendapatkannya. Namun sangat disayangkan banyak di antara kita, terkhusus di masjid ini, ya, ketika imam takbir pada sebagian sholat, ya, sholat subuh ataupun sholat asar, yang ada itu baru dua saf, ya. Padahal kalau kita lihat di akhir sholat, Ya, hampir penuh masjid ini. Ya, belum lagi kalau lihat di halaman, itu hampir penuh dengan kendaraan. Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa gambaran di antara kita lalai dari mengejar keutamaan ini. Keutamaan takbir bersama imam ini juga besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbirata al-ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat karena Allah Subhanahu wa taala 40 hari dia laksanakan secara berjamaah, di mana dia mendapatkan takbir yang pertama. Ya, takbir yang pertama yang takbiratul ihram. Maka akan dituliskan baginya 2 bara'ah. Yani 2 pembebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Pembebasan dari neraka dan yang kedua pembebasan dari sifat kemunafikan. Saya tunjukkan kepada kita besarnya keutamaan untuk bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maka semisal hadis-hadis yang demikian mestinya menjadi pendorong bagi kita untuk betul-betul ihtimam dengan urusan salat berjamaah. Apalagi kita mengetahui bahwa salat adalah afdalu al-a'mal al-badaniyah, seutama-utama amalan badaniyah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW meletakkan salat pada urutan yang kedua dalam arkanul Islam. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaan bagi mereka yang salat di mana mereka lalai dari salat mereka. Kata beliau rahimahullah, wa yadkhulu fi hadzal wa'id tarkuha bil kulliyah wa tafwit waqtiha wal ikhlal bi syai'in mimma yajibu fiha. Masuk dalam ancaman ini adalah meninggalkannya secara total. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa maksud ayat ini masuk di dalamnya mereka orang-orang yang meninggalkan salat secara total. Demikian pula masuk dalam cakupan ayat ini wa tafwitu waqtiha, yakni melaksanakan salat namun ya salatnya dilaksanakan setelah keluar dari waktunya. Sebagaimana beliau menyebutkan, ini tafsiran dari Masruq. Kemudian masuk juga dalam cakupan ayat ini wal ikhlalu bi syai'in mimma yajibu fiha, yakni meninggalkan sesuatu dari perkara yang wajib untuk dilakukan di dalam pelaksanaan salat. Maka mereka yang melaksanakan salat namun terjatuh dalam hal-hal yang disebutkan di sini, ya, masuk dalam ancaman yang keras, ya, yang sebagaimana diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecelakaan ini. Kemudian wa ammasahu fiha falam yadhumma Allah falam yadhummahu Allah. Adapun terlupa, ya, ketika seorang melakukan salat, artinya terjadi kelupaan di dalam salat, maka yang demikian tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencelanya. Walihada waqa'a minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sajada lahu sajdataini fi akhir shalah wa amara ummatahu bidzalika 'inda wujudi sababihi. Adapun seorang terlupa ketika seorang sedang menjalankan salatnya, terjadi kelupaan dalam salatnya, maka yang demikian tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencelanya. Oleh karenanya terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau lupa dalam salatnya. Ya, di dalam sahihain dari hadis Dzul Yadain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah salat zuhur, kemudian setelah duduk tasyahud yang dua rakaat beliau salam. Sebagian sahabat mengira bahasanya salat diqasar, bahkan sebagian sudah ada yang keluar dari masjid. Kemudian sahabat Dzul Yadain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal qusiratus shalah am nasita, ya Rasulullah, apakah salat memang diqasar atau engkau lupa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab, lam aqsur wa lam ansa, aku tidak mengqasar, aku juga tidak lupa. Kemudian Dzul Yadain mengatakan bahwa shallaita raka'atain, wa engkau baru salat dua rakaat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain dan mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke tempat salatnya. Kemudian beliau, ya, melaksanakan kekurangan dari salatnya, ya, diikuti oleh para sahabat yang masih ada di masjid ketika itu. Kemudian setelah itu beliau salam, setelah itu beliau, ya, sujud dua kali sujud kemudian salam. Terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk di antara hikmahnya bagi siapa yang mengalami kelupaan, maka telah ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk menyempurnakan kekurangan yang ada ataupun sesuatu yang terjadi lupa karenanya. Kemudian kata beliau, wa amara ummatahu bidzalika 'inda wujudi sababihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk melakukan yang demikian, yakni sujud sahwi tatkala didapati apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian wa dhamma ta'ala al-munafiqin alladzina wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik di mana mereka, ya rahmatullah, apabila mereka berdiri untuk melaksanakan salat maka mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Yura'unannas, mereka melakukan yang demikian yakni salat hanyalah semata untuk dilihat oleh manusia. Seluruh salat tanpa kecuali bagi orang-orang munafik sesuatu yang berat. Namun lebih berat lagi bagi mereka, yakni dua salat yang dilaksanakan di malam hari. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Atsqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatus subh." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin, ini menunjukkan bahwa semua salat bagi mereka itu berat, adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa menjadi berat bagi, lebih berat bagi mereka? Karena salat ini dilaksanakan di malam hari, di saat manusia kebanyakan mereka, yakni apalagi di saat tidak ada penerangan, tidak melihat. Karena orang-orang munafik, mereka beramal dengan amalan-amalan Islam hanya semata untuk mengharap dilihat oleh manusia, dianggap sebagai muslimin, bukan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah apapun yang dilaksanakan oleh mereka itu berat karena tidak didasari dengan keimanan. Oleh karenanya menjadi perhatian tentunya bagi kita untuk jangan sampai yang demikian menghinggapi diri-diri kita. Ya, perasaan berat dengan sholat menunjukkan di sana ada bagian dari penyakit nifaq. Wala yadhkurunallaha illa qalila, di mana mereka tidaklah menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Di dalam as-sahihain dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik." Itu adalah salatnya orang-orang munafik. Beliau sampai mengulang 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk, dia mengawasi matahari. Ketika matahari itu sudah di antara 2 tanduk syaitan, ini sudah hampir terbenam, maka segera dia bangkit, kemudian dia mematuk-matuk dalam sholatnya. Digambarkan seperti burung. Menunjukkan cepatnya sholatnya. Dia lakukan, yakni 4 rakaat, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidaklah berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salat yang dia lakukan itu kecuali sedikit saja. Tidak ada tuma'ninah pada salatnya. Sehingga digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqara, yakni seperti burung yang mematuk-matuk makanan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa fihi wujubut tuma'ninati fis shalah. Maka pada hal yang demikian terkandung tentang wajibnya tuma'ninah di dalam salat, dan ini termasuk rukun. Ya, makanya hal yang perlu untuk kita perhatikan juga pada anak-anak kita. Ya, sebagian mereka sangat-sangat butuh untuk didampingi oleh para orang tuanya. Ya, karena mereka terkadang ketika sudah hampir selesai imamnya, mereka baru masuk salat, kemudian tidak berselang lama sudah salam. Ya, maka perhatian bagi orang tua, terkhusus yang masih memungkinkan untuk bisa sholat berjamaah di masjid ini, jangan berpikir untuk lebih mengedepankan bisa istirahat, ya karena di tempat yang lain sholatnya lebih cepat, sehingga waktu istirahat kerja bisa lebih lapang. Perhatian antum terhadap anak-anak antum ini akan lebih manfaat dibandingkan hanya sekedar istirahat di jeda kerja. Seandainya masing-masing kita yang sudah memiliki anak memiliki perhatian yang demikian, biiznillah anak-anak kita akan tumbuh dan bimbingan yang baik yang dengannya akan perhatian dengan sholatnya, demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian demikian pula wa takmilu ruku'iha wa sujudiha wa qiyamiha wa qu'udiha, menunjukkan pula tentang wajibnya untuk menyempurnakan ruku'nya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan berdirinya, demikian pula menyempurnakan duduknya di dalam pelaksanaan ibadah salat tersebut. Li'anna al-'abda la yaslumu min hadha adh-dhammi illa bi hadha at-takmili wal ikhlasi lillahi ta'ala. Karena sungguhnya seorang ketika dia melaksanakan salat, dia tidaklah selamat dari celaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam ayat surat An-Nisa ini tentang bagaimana keadaan yakni orang-orang munafik ini dalam salatnya. Ya, kecuali dengan dia betul-betul menyempurnakan ibadah salatnya. Menyempurnakan apa yang menjadi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, demikian juga disempurnakan dengan mukammilatnya, yakni penyempurnanya dari sunnah-sunnah dalam salat. Kemudian yang menjadi dasar dari seluruh ibadah adalah keikhlasannya semata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.